mirip itu ya, dataran tinggi. Ya. Kemudian jadi dataran tinggi daerah yang meninggi. Wamana biti syajar dan tempat-tempat tumbuhnya pohon, wabutunil audiah tempat di perut-perut lembah. Ya, kemudian disambung lagi dengan doa yang lain. Ya belum ya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah. Turunkanlah di sekitar kami, jangan tepat di atas kami. Ya Allahumma hawail, Allahumma hawalaina. Jadi maksudnya turunkanlah hujan itu di sekitar kami, di arah-arah yang mengitari kami. Hawalai itu jamak dari haul, sekitar. Wala alaina dan tidak pasti di tempat kami. Kalau di Al-Imta' beliau menafsirkan, menjelaskan, jika hujannya nanti itu membahayakan, maka janganlah jadikan bahaya itu menimpa daerah kami, tapi timpakanlah di tempat yang jauh dari kami. Nah, tadi ya riwayat Bukhari. Kemudian dilanjutkan doa yang lain, Allahumma sakina. Allahumma sakina waisan mughisan hanian mari'an mari'an sahan aman wadaqan tobaqan mujallilan daima ila yaumiddin. Sampai sini adalah riwayat Abu Dawud. Ya. Allahumma sakina waisan mughisan, ya Allah. Turunkanlah hujan kepada kami waisan mughisan. Hujan yang wais, hujan yang mughisan. Yaitu ya bisa mengangkat, bisa apa, menghilangkan kesusahan, menyelamatkan, menghilangkan kesusahan, ya kesusahan ini ya, kesusahan berupa tidak turun hujan dan dari agosa, agosa maknanya ankoza mughisan. Kemudian hujan yang mughis, hanian mari'an, hani toyib yang baik. Kemudian mari'an bagi Hamzah, mari'an mari'an yaitu yang menyehatkan, yang berdampak baik ya, bukan yang berdampak buruk. Ya, yang berdampak baik. Mari'an bagi Hamzah yang berdampak baik. Kemudian mari'an bagi Ain, mari'an ya maksudnya adalah apa? Subur, yang menyuburkan. Kemudian sahan aman. Ya, sahan mengenai bumi. Ya. Kemudian aman menyeluruh. Jadi dia sahan mengenai dengan kuat, jatuh dengan kuat ke bumi. Aman yaitu syamilan menyeluruh ya. Meliputi semua area. Aman wadaqo tobaqo. Wadaqon kasiron, yang banyak, tobaqon yang meliputi penjuru bumi. Kemudian mujallilan yaitu meliputi bumi dan menyeluruh. secara menyeluruh, seperti memberi pakaian. Di bumi diberi pakaian dari hujan, maksudnya hujannya menyeluruh, meliputi bumi, meliputi daerah situ ya. Kemudian ada iman ila yaumiddin, terus menerus sampai hari kiamat. Artinya maksudnya apa? Apa hujan terus atau gimana? Artinya maksudnya bukan seperti itu, tapi terus menerus ketika dibutuhkan. Ya, terus menerus ketika dibutuhkan. Ya, bukan terus menerus sepanjang masa, ya bisa nanti malah menjadi apa? Merusak ya. Maksudnya terus menerus ketika dibutuhkan air hujan. Maksud dari ta'iman ila yaumiddin. Ya, tadi sampai situ adalah riwayat Abu Dawud. Ya, kemudian dilanjutkan doa lagi, karena ini potongan-potongan jadikan satu. Ya. Allahumma sqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya. Ya Allah, berilah kami hujan dan janganlah jadi kami golongan orang-orang yang berputus asa, ya, berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian, Allahumma inna bil ibadi wal bilati minal jahdi wal ju'i waldonki mala nasku illa ilaika. Ya Allah, dengan hamba-hambamu dan al-bilad, daerah, negeri-negeri, minal jahdi. Jadi artinya di situ apa? Masakoh. Aldonku artinya kesempitan, kesusahan. Ya. Walju lapar, modonki tadi apa? Kesusahan, malah nasku yang kami tidak mengadu kecuali kepadamu. Ya tadi Allahumma mana tadi Allahumma inna bil ibadi wal bilati minal jahdi. Ya itu i'rabnya, kalau yang bil ibadi i'rabnya adalah ya dia bil ibadi wal bilati itu khabar muqaddam dari inna. Allahumma inna bil ibadi wal bilati. Ya, kemudian isimnya adalah mala nasku. Ya. Ya, yang kemudian Allahumma anbit lana zar'a wa atirra lana al-dar'a wa anzil alaina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi wa kshif anna minal balai ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara fa arsilis samaa alaina midrara. Kemudian ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami zara tanaman-tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa atirolana al-dur'a, Istira maknanya aksir, perbanyaklah doro, itu situ maksudnya apa? Susu yang ada di ambing, ya. Di ambing kambing, ya. Itu maksudnya perbanyaklah susu pada hewan-hewan ternak kami, karena dengan adanya hujan maka hewan-hewan ternak bisa makan minum sehingga nanti susunya bisa lebih banyak. Doro itu tempat susunya, ambingnya. Dan turunkanlah kepada kami berkah dari langit dan berikanlah kepada kami, tumbuhkanlah untuk kami keberkahan bumi. Dan singkapkanlah, hilangkanlah dari kami bala bencana yang tidak bisa dihilangkan kecuali Engkau yang menghilangkan. Ya Allah, sungguhnya kami mohon ampun padamu, sungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun. Fa'arsilis sama'a, dan kirimkanlah hujan alaina, kepada kami midroro yang banyak. Ya, itu tadi doanya gabungan ya dari beberapa riwayat. Tapi sampai di terakhir tadi ya diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di Al-Umm. Ya, gabungan dari beberapa riwayat dan itu diperbolehkan ya dalam mazhab seperti itu ya, menggabungkan beberapa riwayat. Wala al-musannifu rahimahumullahu taala wa yaktasilu fil wadi idza sala. Yusabbihu li ra'ti wal barqi. Kemudian musannif mengatakan mandi di lembah jika airnya mengalir. Kemudian bertasbih untuk petir dan kilat. Kemudian beliau dalam sarah mengatakan disunahkan untuk ketika air hujan turun untuk seorang itu mandi dan badannya dikenakan air. Dan yang afdol adalah mandi dengan air yang turun dari langit atau berwudu. Kalau bisa menggabungkan antara wudu dengan mandi, maka itu lebih baik. Karena hujan adalah rahmat dan itu dekat, ya waktunya masih dekat dari penciptaannya. Ya barusan turun. Dan disunahkan untuk bertasbih ketika mendengar ar-ra'du. Subhanallati yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kemudian ketika melihat al-barqu mengucapkan subhana man yurikum al-barqa khaufan wa tama'a. Ya, ini kesunahan ketika melihat ya petir ataupun dan kilat. Kemudian kita masuk pembahasan bab baru tentang sholat khauf. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun sholatul khaufi wa kaifiyatuha. Tentang sholat khauf dan tata caranya. Wa sholatul khaufi ala salasati adrubin. Sholat khauf ada tiga bentuk, tiga macam. Ahaduha, yang pertama an yakuna ala tubuh fi ghairi jihatil qiblah. Yang pertama musuh berada di arah selain kiblat. Wa yufariquhumul imamu firqataini. Kemudian sang imam, ya imam dari ini dari golongan kaum muslimin, yaitu membagi dua kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi. Wa firqatun wa firqatan khalfahu. Satu kelompok dia di arah musuh dan satu kelompok di belakang sang imam. Fa yusalli bil firqati allati khalfahu ruk'atan tsumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi. Kemudian imam salat bersama kelompok yang berada di belakangnya. Salat satu rakaat, kemudian mereka, kelompok tersebut yang berada di belakang imam, menyempurnakan sendiri. Kemudian kalau sudah selesai, menuju tempat di mana kelompok yang lainnya berhadapan dengan musuh. Wa ta'ti at-ta'ifatu al-ukhra, kemudian datang kelompok lain yang tadi ya berjaga-jaga menghadapi musuh, gantian datang. Karena yang kelompok pertama yang sholat bersama imam di belakang imam tadi sudah selesai, kemudian tukaran tempat ya. Yang sudah selesai menuju tempat untuk standby menghadapi musuh, kemudian yang tadi belum sholat menuju tempat sholat. Ta'ti at-ta'ifatu al-ukhra fa yusalli biha raka'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian kelompok yang tadi jaga-jaga kemudian menuju ke tempat sholat di belakang imam ya. Kemudian sholat imam sholat bersama kelompok tersebut satu rakaat, karena imamnya tadi kan sudah selesai satu rakaat, kemudian satu rakaat berikutnya ini bersama kelompok yang belakangan. Nah, setelah itu karena imam sudah selesai satu rakaat, maka yang tapi belum salam imamnya, sudah selesai satu rakaat, imamnya nunggu dulu belum salam. Kemudian kelompok yang ini yang kedua ini dia menambah menyempurnakan satu rakaat. Kemudian nanti salamnya bareng bersama imam. Itu bentuk pertama. Jadi bentuk pertama itu satu kelompok takbiratul ihram dan melaksanakan satu rakaat bareng imam. Satu rakaatnya dilakukan sendiri kemudian pergi. Nah, kelompok yang lainnya yang tadinya menjaga serangan jadi serangan musuh gantian datang takbiratul ihram sendiri, artinya kan enggak bareng imam, imam sudah takbiratul ihram. Kemudian sholat satu rakaat bersama imam. Ya, karena imam sholatnya kurang satu rakaat ya, tadi masih menunggu. Nah, imam enggak salam. Ya. Belum salam. Kemudian setelah itu imam sudah selesai satu rakaat, berarti seperti rakaat kedua. Ini asumsinya adalah sholatnya dua rakaat biar mudah. Nah, kemudian imam menunggu belum salam dulu karena jamaahnya yang di belakang ini kan masih satu rakaat biar menyempurnakan sampai dua rakaat. Kalau sudah menyempurnakan dua rakaat, nanti kedua imam salam bersama jamaah. Sehingga kelompok pertama takbiratul ihram bersama imam plus satu rakaat bersama imam, dan kelompok kedua sholat satu rakaat bersama imam plus salam bersama imam. Jadi masing-masing mendapatkan jamaah bersama imam ya, di situ satu rakaat satu rakaat. Itu adalah tata cara pertama. Yang kedua wasani an yakuna fi jihatil qiblah, musuhnya maksudnya di arah kiblat. Wa yusufuhumul imamu safaini wa yuhrimu bihim. Kemudian sang imam membagi dua saf, kemudian semuanya bareng-bareng takbiratul ihram bersama imam. Ya. Jadi ini dua kelompok tadi dijadikan dua saf. Ya, kemudian takbiratul ihram bareng-bareng. Jadi posisinya enggak ada yang di luar tempat sholat ya. Maksudnya masih di barisan sholat semua. Kemudian bagaimana caranya jika imam sujud ya. Ini jadi dari takbiratul ihram kemudian bareng sampai rukuk sampai itidal bareng semuanya. Kemudian jika imam sujud maka salah satu dari dua saf tadi ya lebih baiknya adalah yang saf yang pertama yang dekat dengan imam itu ikut sujud. Fa idza sajada, nah jika imam sujud maka sajada ma'ahu ahadus shaffaini. Maka ikut pula sujud bersama imam, yaitu siapa? Salah satu dari yang dua shaff tadi. Yang pertama, yang lebih baiknya yang pertama, boleh juga yang kedua. Ini misalnya yang pertama ikut sujud. Wa waqafa as-saffu al-akharu yahrusuhum, dan shaff yang lainnya, yaitu yang paling terakhir, shaff kedua, masih posisi iktidal, tidak ikut sujud. Ya. Yahrusuhum untuk menjaga mereka. Jadi imam dan makmum shaff pertama sujud, shaff keduanya masih berdiri iktidal menjaga mereka. Fa idza rafa'a, jika berdiri, maka sajadu walahika walahikuhu, jika apa fa idza rafa'a jika imamnya bangkit, maka nanti yang ke apa yang tadi berdiri nyusul sujud, kemudian nyusul naik ke atas ya. Sampai situ ini baru satu rakaat ya, nanti rakaat keduanya ya apa ya, sama seperti itu ya, agak pusing agak ini ya, karena nggak ada gambarnya, nggak ada ini. Ya, kita ulangi lagi yang cara kedua. Jadi yang cara kedua ini adalah, kalau cara ketiga gampang gambarannya, kalau yang cara kedua ini ya semuanya berada di shaf. Ya. Kemudian nanti takbiratul ihram bersamaan ya semuanya, kemudian ruku juga bareng, iktidal bareng. Nah, sampai iktidal nanti berpisah. Nanti imamnya sujud diikuti shaf pertama sujud, yang shaf kedua menahan diri belum sujud tapi masih posisi iktidal. Ya kan, sampai sini insya Allah bisa dipahami. Kemudian jadi ya posisi iktidal menjaga posisinya. Kemudian nanti ya imam sama shaf pertama biasa sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri. Semuanya berdiri, imam berdiri bangkit diikuti shaf pertama bangkit. Nah, yang shaf kedua tadi kan masih iktidal. Nyusul Shaf kedua nyusul apa? Nyusul untuk apa? Tadi belum sujud ya. Nyusul sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi kemudian bangkit. Ya. Kemudian nanti posisinya sudah bareng-bareng berdiri di atas qiyam, posisi qiyam. Jadi tadi ya imamnya nunggu. Artinya nanti mungkin bacaannya itu agak diperpanjang. Karena yang shaf kedua ini kan nyusul, padahal dia imam sudah berdiri sama, bersama shaf pertama, ya. Berdiri bersama shaf pertama, ya kan? Nah, ketika berdiri ini agak diperpanjang membacanya, sehingga nanti yang kedua itu bisa mendapatkan shaf kedua yang nyusul tadi bisa berdiri mendapatkan bacaan Al-Fatihah, ya. Nah, setelah itu, setelah nyusul, berarti kondisinya di rakaat kedua ini imam berdiri, shaf pertama berdiri, shaf kedua berdiri. Ya. Ini kondisinya seperti itu. Nah, ini yang disebut di matan tadi ya. Sudah selesai sampai situ. Nah, kemudian saat itu yang lebih baik nanti tukeran yang di depan, gantian nanti tuker maju ke shaf pertama, kemudian shaf pertama mundur ke belakang. Ya. Ya, sampai di sini posisinya masih bareng, ya. Nah, setelah itu imam rukuk, semua ikut rukuk, imam itidal semua ikut itidal, imam sujud, yang ikut sujud yang shaf pertama yang tadi belum ikut sujud. Yang shaf pertama sekarang ini tadinya adalah shaf kedua. Yang tadi belum ikut sujud. Tadi tugasnya yang jaga. Sekarang gantian yang jaga yang shaf soft pertama tadi yang sudah tukeran menjadi posisi di soft kedua. Dan seperti itu tadi biasa nanti apa menyelesaikan imamnya sampai tasahud, kemudian nanti disusul oleh yang kedua tadi yang masih tidak menjaga menyusul, kemudian nanti bisa salam bareng semuanya. Nah, itu cara yang kedua. Ya, kemudian cara yang ketiga ya. Wasalisu an yakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Dan yang kedua dalam kondisi perang berkecamuk. Kondisi sangat takut dan perang berkecamuk. Maka sholat fayusolli kaifa amkanahu. Maka sholat dalam bentuk apapun yang memungkinkan, rajilan aw raqiban. Baik itu dengan berjalan kaki, aw raqiban atau menunggangi kendaraan, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha. Ataupun tidak menghadap kiblat. Nah, sholat khauf ini sebagaimana sholat kondisi aman, hanya saja disendirikan karena ada beberapa perbedaan. Jadi sholat khauf bukan nama sholat tersendiri, ya sama sholat, cuma tata caranya saja. Dan sholat khauf ini disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Caranya ada 3 yang disebutkan Musonif, walaupun aslinya lebih dari itu ya. Yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Jumlahnya banyak ya. Yaitu aslinya sekitar 16 macam. Tapi Imam Asy-Syafi'i memilih 4 saja. Yang dipilih oleh disebutkan bensara, yang enggak disebutkan musonif Abu Suja. Ya, kemudian kita lihat sarahnya. Ya, ini sama secara ringkas seperti tadi yang Anda jelaskan. Cara yang pertama, bentuk yang pertama, musuh di arah, musuh berada di posisi arah selain kiblat. Misalnya kiblatnya barat, ya berarti di sampingnya, di sebelah selatan atau sebelah utara misalnya. Yang cara pertama ini adalah musuh berada di bukan arah kiblat. Demikian juga keadaannya jika musuh berada di arah kiblat dan ada penghalang antara kaum muslimin dan musuh. Dan musuhnya sedikit. Jadi ini diterapkan pada 2 keadaan ya. Keadaan pertama, musuh berada di arah selain kiblat. Keadaan kedua, musuh berada di arah kiblat, yaitu di hadapan kaum muslimin. Di arah kiblat akan tapi ada penghalang antara kaum muslimin dengan musuh. Jadi ada penghalangnya, enggak langsung. Dan jumlah musuh sedikit. Nah, ini keadaannya. Jumlah musuh sedikit, jumlah kaum muslimin banyak. Akan tapi khawatir akan serangan musuh. Maka imam membagi kaum muslimin tentara untuk sholat berjamaah dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama, takifu berdiri di hadapan musuh, menjaga dari serangan musuh. Jadi posisinya di, misalnya di samping kanan atau samping kiri atau di sana. Di apa? Di daerah penghalang kalau dia di depan. Karena ini keadaan ini juga untuk musuh yang berada di depan tapi ada penghalang. Itu. Kemudian kelompok yang satunya sholat berjamaah bersama imam 1 rakaat. Ini jika sholatnya dua rakaat ya. Maka kelompok ini yang di belakang imam takbiratul ihram bersama imam untuk sholat. Kemudian jika telah selesai satu rakaat dan imam berdiri untuk rakaat kedua, ya, jadi kan apa? Selesai satu rakaat, kemudian berdiri imamnya di rakaat kedua. Maka kelompok ini gimana? Kan tadi kan harus tukeran, maka niat mufarokoh. Kelompok ini niat mufarokoh, lepas dari jamaah, kemudian menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Ya imamnya bagaimana? Imamnya masih berdiri nunggu. Ya, masih berdiri nunggu. Ya, nanti bacaannya bisa dipanjangkan, dia nunggu. Ya. Nunggu selesainya jamaah untuk menyempurnakan sendiri-sendiri kemudian pergi sampai nanti datang kelompok kedua setelah bergantian tadi. Ya, ini imam masih berdiri di rakaat kedua. Summa ta'ti al-firqah, kemudian datang firqah kelompok yang tadi belum sholat, yang tadi menjaga musuh, masuk ke dalam sholat dan ikut mendapatkan berjamaah ya, bersama imam tadi. Imamnya masih berdiri kan di rakaat kedua. Kemudian yang kelompok tadi datang, takbiratul ihram gabung. Nah, bergabung. Kemudian karena dia bergabung, maka nanti ketika imam apa ini di sini ketika nanti imamnya tasyahud ya di sini kok faidah salama. Jadi nanti dia berdiri firqah tadi kan kelompok tadi bangkit kemudian dia menyempurnakannya nanti bisa salam bersama imam. Maka beliau menyebutkan kelompok pertama bisa bareng takbiratul ihram bersama imam, kelompok kedua bisa salam bersama imam. Bisa salam bersama imam. Jadi harus ini salamnya bareng ya, tapi ibarat di sini fa'idha salama qomat wa akmalat salat. Ya, harusnya kan salamnya bareng. Qatan wa timu li nafsiha wa yusallimu biha, yusallimu imam biha dengan bersama itu, bersama apa? Taifah yang kedua. Sebentar ana lihat di terang di tempat lain. Ya, yang ibarat di Al-Imta ini agak susah dipahami. Jadi fa'idha salama qomat. Nah, kita lihat di ibarat di apa di Fathul Qorib dari mulai wata'ti atau ifatu al-ukhra. Ya, tadi posisi terakhir kan imam berdiri di rakaat kedua ya. Dan yang kelompok pertama kan sudah selesai, kemudian gantian jaga. Kemudian yang jaga tadi masuk ke jamaah sholat. Ini dimulai dari ibarah wata'ti atau ifatul ukhra. Ya, datang kelompok yang lain yang tadi menjaga ketika di rakaat menjaga sholat. Fayusoli, kemudian di situ ya, lihat matan. Antum bisa lihat di matan. Wata'ati ta'ifatul ukhra maksudnya kelompok yang tadi menjaga datang gantian. Fayusoli maksudnya imam. Imam sholat. Fayusoli biha dengan kelompok yang barusan datang tadi, rokatan satu rokaat, kan? Satu rokaat. Sedangkan satu rokaat ini sudah terakhir bagi imam, dan baru satu rokaat bagi kelompok yang datang tadi, ya kan? Kan baru satu rokaat. Di Fathul Qorib disebutkan fa'idha jalasa al-imamu litasyahudi. Nah, di situ. Jika imam tasyahud, maka tufarikuhu. Jadi kelompok tadi memisahkan diri dari imam. Misalkan diri maksudnya bagaimana? Maksudnya dia langsung berdiri, kan kurang satu rokaat. Ya. Ini tanpa niat mufarokoh ya. Ini cuma memisahkan secara fisik berdiri. Karena posisinya kan masih berjamaah dengan imam ini. Ya. Jadi tanpa niat mufarokoh. Jadi hanya dia memang tufarikuhu, maksudnya memisahkan diri dari imam dari si gerakannya saja. Imamnya tasahud karena sudah imam sudah mau salam tapi posisi tasahud ya. Tapi belum salam nih, dia menunggu imamnya karena sudah rokaat terakhir, dua rokaat. Yang kelompok ini kan baru satu rokaat, maka dia memisahkan diri berdiri menyempurnakan sholatnya. Wa tutimu linafsiha. Ya, tutimu linafsiha maksudnya adalah kelompok kedua tadi menyempurnakan diri, menggenapkan satu rokaat, kemudian dia dimatan wa yusallimu biha dan imam salam bersama kelompok tadi. Di Fathul Qorib disebutkan waktu timu linafsiyah summa yang taziruha al-imamu. Jadi imam itu menunggu. Posisi tasyahud menunggu agar bisa salam bareng. Ya. Ya, agar bisa salam bareng. Kemudian ketika nanti sudah menyusul tasyahud bareng, sudah sekiranya cukup untuk membaca rukun-rukunnya, maka imam salam, kemudian kelompok yang kedua ini juga ikut salam. Ya, itu yang bisa dipahami dari matan dari dan di kitab Fathul Qorib. Tapi di Al-Imta ini fa'idha salama ini yang mungkin kalau fa'idha salama ini kan artinya ketika imam salam. Jadi kalau di sini diartikan zahirnya kan ketika imam salam, kelompok tadi berdiri menyempurnakan salat, berarti kan enggak bareng salamnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nanti bisa dicek mungkin di cetakan lain atau kita tanyakan. Faedah jika sholatnya setiap kelompok sholat dua rakaat, setiap kelompok sholatnya bareng dua rakaat. Ya kalau tadi sholatnya seperti sholat dua rakaat, maka masing-masing satu rakaat. Kalau sholatnya empat rakaat, masing-masing dua rakaat. Tata caranya sama, tadi kan untuk mempermudah aja ya. Kemudian kalau sholatnya maghrib, tiga. Maka kelompok pertama, ya, sholat dua rakaat, kelompok mesti bersama imam. Kemudian kelompok yang kedua, sholat di rakaat ke tiga. Ya. Dan menyempurnakan setelah salamnya imam. Itu faedah tata caranya adalah itu sholat khauf, yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW di Ghazwah Dzatu Riqaq yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Boleh juga tatimah, boleh juga imam membagi empat kelompok jika ada kemaslahatan di situ. Dan nanti sholat setiap kelompok itu satu rakaat jika sholatnya empat rakaat. Ini tadi bergantiannya seperti itu ya, lebih rumit ininya karena dibagi empat. Tapi prinsipnya sama tadi ini cara yang ini. Faedah jika imam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat boleh firqoh kelompok yang terakhir ini dan imam posisi tasyahud awal boleh dia bergabung di situ. Tapi kalau punya saat berdiri di rokat ketiga, maka ini lebih lebih baik. Ya. Jadi bergabungnya pada imam itu boleh pas tasahud, boleh juga pas di rokaat ketiga. Tapi kalau di rokaat ketiga itu lebih baik. Rokaat ketiga ini kalau yang dua rokaat tadi kan di rokaat kedua ya, di rokaat kedua. Nah kalau tiga rokaat nanti gabungnya di rokaat ketiga. Yang dua rokaat bersama jamaah yang pertama. Ini adalah tata cara pada perang Ghazwah, perang Dzatul Riqa, itu awal sholat yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat asar. Itu tata cara yang pertama. Ya, kemudian cara yang kedua, wasani yang kedua, cara yang kedua, musuh berada di arah kiblat, berarti di depan kaum muslimin. Wafilkan kaum muslimin banyak, di mana bisa mengimbangi banyak sehingga bisa tiap firqah bisa mengimbangi apa serangan musuh. Jadi jumlahnya banyak. Jadi memang dia dibagi itu bisa memungkinkan untuk mengimbangi musuh. Karena posnya berada di depan. Dibagi misalnya jadi dua soft itu, nanti bisa tetap bisa dilawan. Misalnya ya, kalau contohnya di sini ada enggak contoh. Di Hasyiah Bajuri disebutkan contohnya, misalnya dibagi dua saf. Nah, kaum kufar misalnya 200 dan kaum muslimin juga 200. Dan imam membagi dua saf, setiap saf 100. Ya. Dan ini bisa melawan 200, ya. Masih bisa gitu loh. Ya, masih bisa melawan 201 firqoh tadi. Kan tadi kan menjaga di depan yang sedang sholat. Karena ini di arah kiblat di depannya. Nah, kemudian lihat di Al-Imta. Peperangannya ini belum berkecamuk. Jadi bukan belum apa bertemu hadap-hadapan. Dan kaum muslimin ingin sholat berjamaah dan tidak ingin membagi. Artinya kalau ini nanti bentuk kedua ini menjaga musuhnya itu masih dalam posisi barisan sholat. Ya. Jadi, kaum kufar 200, kaum muslimin 200 pula. 200 ini dibagi 2 sof. Ya. Yang jaga kan 1 sof nanti kan. Yang jaga 1 sof. Nanti masih bisa. Nah, satu firqoh ini masih bisa mengimbangi kaum kufar. Jadi kaum muslimin ingin sholat berjamaah. Tapi tidak ingin dibagi. Artinya yang satu jaga di luar. Yang satu di barisan sof. Enggak. Tapi pengen bareng di situ. Maka imam membagi menjadi 2 kelompok. Kemudian takbiratul ihram bareng-bareng semua. Saf pertama, saf kedua bersama imam takbiratul ihram. Nanti takbiratul ihram berdiri baca Fatihah, kemudian rukuk bareng, iktidal bareng. Nah, sampai nanti berpisahnya ketika imam sujud ya. Ya, imam sujud maka salah satu soft di depan, ya, itu dia nanti ikut sujud. Nah, yang saf di belakang masih berdiri posisi iktidal. 100 orang posisi iktidal. Yang 100 orang saf pertama ikut sujud bersama imam. Kemudian ketika nanti imam berdiri ya bersama dengan saf pertama, kemudian nanti yang kemudian yang saf kedua gantian nanti dia apa sujud bersama menyusul ya bukan sujud menyusul menyusul sujud kemudian bangkit untuk bergabung dengan jamaah. Ya, sama ada keterangan di sini seperti itu. Jika apa? Jadi wa qafat al-ukhra bisilah. Jadi kan yaitu artinya saf yang kedua tadi tidak ikut sujud dulu. Ini kondisi pertamanya tidak ikut sujud dulu. Nah, ketika saf yang ikut sujud tadi apa? Berdiri. Nah, gantian nanti dia masih posisi berdiri dengan senjata untuk menjaga. Kemudian yang saf kedua tadi nyusul, ya, nyusul untuk nyusul imam bersama apa saf pertama tadi. Dalam kondisi ini lebih baik bisa bertukar. Kalau nggak bertukar nggak apa-apa. Jadi ketika nanti tadi seperti yang Anda jelaskan. Kemudian imam bangkit di rakaat kedua bersama saf pertama, ya kan? Nah, nanti bisa tukeran, ya. Bisa tukeran, bisa tidak tukeran. Jadi intinya apa? Bergantian ketika apa? Menjaga. Ya. Dan seterusnya kalau rakaatnya misalnya 4 rakaat, 3 rakaat juga seperti itu. Kemudian faedah tata cara ini dilakukan di Ghuswah di Usfan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, coba nanti kalau mau dicatat ya, tata cara yang sesuai dengan apa disediakan oleh pensyarah ini bisa dicatat kalau misalnya mungkin membaca Arabnya langsung kesulitan. Ya, bisa dicatat poin-poinnya. Jadi yang pertama misalnya kelompok pertama, kelompok kedua bareng, yang cara kedua ini misalnya bareng, takbiratul ihram bareng, kemudian langkah kedua nanti masih bareng sampai rukuk, sampai tidal, kemudian poin ketiga ketika sujud saf pertama ikut sujud, ya kan, saf pertama ikut sujud, saf kedua masih berdiri tidal. Nah, kemudian nanti poin berikutnya imam bersama saf pertama yang sujud tadi sujud bareng, duduk di antara sujud bareng, kemudian bangkit. Ya kan? Nah, setelah bangkit, posisi bangkit, ya. Kemudian yang tadi menjaga berdiri itidal tadi nyusul. Yang bangkit dua itu masih berdiri, yang berdiri itidal nyusul, nyusul sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, bangkit lagi bareng, ya kan? Kemudian posisi sekarang kondisi bareng-bareng berdiri. Nah, habis itu bisa nanti tukeran, ya, bisa tukeran yang depan tadi menjadi di saf pertama mundur. Kemudian habis itu kondisi sudah bareng, rukuk bareng, kemudian iktidal bareng, kemudian imam sujud, gantian saf pertama ini sujud, ya saf kedua masih iktidal, gantian menjaga. Kemudian nanti setelah tasyahud nanti menunggu. Ya, menunggu nanti si apa? Tadi yang menjaga nyusul kemudian nanti bisa salam bareng. Ya. Maka di situ disebutkan ketika rukuk ya, itu semua rukuk. Berarti enggak ada yang jaga ketika rukuk, ya kan? Yang ketika rukuk enggak ada yang jaga. Ketika itidal ya semua masih berdiri. Nah, kalau itidal berdiri itu kan apa? Bisa standby, artinya dari serangan, siap, posisi siaga. Nah, ketika sujud baru ada yang jaga. Nah, disitulah mengapa ketika rukuk ini kok enggak ada yang jaga, kok rukuk bareng, gitu kan? Karena kalau rukuk ini dikatakan masih bisa. Bisa ya bisa siaga gitu loh. Tapi kalau sujud enggak bisa. Sehingga pas sujud itu yang itidal enggak ikut sujud, yang kelompok satunya untuk menjaga, karena sujud tuh enggak bisa siaga. Sehingga dia mulai berpisahnya ketika itidal. Nah, ketika rukuk ini enggak ada yang jaga kan, rukuk bareng, sampai rukuk bareng. Nah, kalau berdiri itu kan posisi siaga. Siap gitu loh. Nah, maka ketika berdiri baca Fatihah bareng, kemudian ketika rukuk masih bareng, itidal bareng. Kondisi berdiri, rukuk dan itidal ini semuanya masih teranggap bisa siaga. Adapun sujud enggak bisa. Sehingga enggak bisa nanti sujud bareng-bareng gitu loh. Sehingga nanti yang satu sujud gantian jaga, karena sujud enggak bisa siaga untuk dari serangan musuh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bentuk yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini insyaallah lebih mudah diingat-ingat, maksudnya lebih mudah diingat-ingat karena ini sholat ketika perang berkecamuk ya. Kondisi takut, perang berkecamuk, tidak mungkin meninggalkan apa perang dari untuk sholat, enggak mungkin. Istirahat sholat dulu enggak bisa, ini sudah berkecamuk perangnya, mau tidak mau harus di situ ya melakukan perang. Maka masing-masing melakukan sholat ya semampunya dalam keadaan apapun, bisa dengan berjalan atau berjalan atau berdiri seperti itu, menunggangi tunggangannya ya. Baik itu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Dan ini boleh misalnya bermakmum satu sama lain. Dan tidak mengapa misalnya makmumnya lebih maju, imamnya di mundur, itu tidak mengapa. Juga gerakan-gerakan di sini tidak membatalkan sholat. Ya namanya ini mengayunkan pedang, melempar tombak dan lain-lain. Ini enggak apa? Tidak membatalkan walaupun gerakannya banyak. Yang cara ketiga insya Allah ini tidak ada tata caranya khusus ya, pokoknya sholat sebisanya, sehingga ya insya Allah kita nggak sulit untuk mengingat-ingatnya ya. Adapun cara pertama dan kedua coba nanti diulang-ulang lagi ya. Nah, tata caranya adalah seperti itu ya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Intinya secara garis besar, kalau tata cara yang pertama, yang satu berjaga-jaga di luar shaf ya, nanti gantian sholatnya masing-masing satu rakaat bersama imam. Yang tata cara kedua, semuanya dalam shaf sholat, dalam kondisi berjamaah, dalam shaf sholat. Nah, nanti berjaganya posisi masih di barisan shaf, cara bergantian dengan tata cara yang telah kita bahas tadi ya. Kemudian yang cara keempat, ya ini insya Allah juga lebih mudah. Ya ini nggak disebutin oleh musonif. Nah, dan ini cara ini juga yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, kan ada empat caranya. Yang terakhir ini yaitu lihat di Al-Imta, ya, musuh berada di arah selain kiblat atau di arah kiblat, akan tapi ada penghalang. Ya, ada penghalang antara kaum muslimin dengan musuh, dan musuhnya sedikit, kaum musliminnya banyak. Nah, tetapi khawatir akan diserang. Musuh sedikit, kaum muslimin banyak. Maka caranya adalah imam menjadikan dua kelompok juga. Kemudian imam sholat dengan satu kelompok ini secara sempurna. Misalnya dua rakaat, ya udah sholat biasa dua rakaat. Satu kelompok tadi misalnya 100 orang, misalnya menjaga. Yang 100 orang bersama imam sholat sampai selesai. Ya normal sholat biasa. Yang satu kan menjaga. Kemudian sudah selesai salam bareng imam. Kemudian kelompok yang pertama gantian menjaga, kemudian kelompok kedua sholat bersama imam. Jadi imam sholatnya dua kali, ya. Yang sholat pertama bagi imam adalah fardu, yang kedua terhitung nafilah sunnah. Jadi ini ya ini mudah juga ya. tinggal sholat gantian, gantian sholat gitu aja. Nah, ini lebih mudah. Nah, cuman imam sholatnya dua kali gitu aja bedanya. Nah ini di praktekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang di Batni Nakhl di Watofan. Kemudian faedah sholat Jumat dilakukan dengan tiga tata cara tadi. Tiga tata cara yang pertama. Adapun cara kedua maka tidak sah ada sholat Jumat untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk sholat Jumat bisa dengan tata cara pertama, kedua, dan ketiga. Adapun yang ke tata cara keempat yang mengulangi sholat tidak memungkinkan, tidak bisa karena sholat Jumat hanya satu kali. Dan disyaratkan khatib mendengarkan, memperdengarkan khutbahnya kepada 40 yang sah untuk mengikuti sholat Jumat. Yang teranggap 40 mengikuti sholat Jumat. Ya alam apa tidak bisa dibayangkan ya kalau sholat Jumat kaifiyah yang nomor 3 bagaimana itu ya sepertinya tidak memungkinkan yang nomor 3 itu kurang berkecamuk ya kan sudah seperti itu sudah aktif bergerak sholat Jumat gitu kan sudah sholat Jumat jumlahnya 40 sebenarnya. Ya, tapi beliau secara hukum seperti itu ya. Secara hukum bisa dilakukan jika memungkinkan pada tiga tata cara itu. Ya, memang agak rumit ini karena ya idealnya dipraktekkan. Tapi tolong kalau bisa misalnya menulis ya, ditulis itu berdasarkan poin-poin, berdasarkan langkah-langkah per poin tadi yang Anda sebutkan. Pertama ini berdiri bareng, kedua kelompok ini seperti ini, yang ketiga demikian, empat ditulis per langkah, diberi poin 1, 2, 3. Nah itu nanti insya Allah lebih, jadi tidak ditulis secara terus seperti satu paragraf, nanti lebih sulit kalau seperti memahaminya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun ma yahrumu ala rijali min libasin. Tentang hal-hal pakaian-pakaian yang dilarang diharamkan bagi laki-laki. Wayahrumu ala rijali lubsul hariri. Haram bagi lelaki, laki-laki untuk memakai sutra. Watakhatumu bidzahabi dan memakai cincin dari emas. Wayahilu linisa dan halal untuk perempuan. Waqaulil dzahabi wa katsiruhu bitahriun. Emas walaupun sedikit ataupun banyak sama dari si pengharamannya. Wa idza kana ba'du ibroisiman ibroisaman wa ba'duhu qutnan dan sebagai katun ya. Di ibroisim itu jenis sutra. Jadi jika dalam satu pakaian itu ada jenis sutranya dan sebagainya ada katannya non sutra atau katan maka boleh dipakai jaza lubsuhu malam yakun al ibroisam waliban selama sutranya tidak lebih banyak. Ya. Penjelasannya dari pensyarah hafizahullah taala haram bagi laki-laki balik mukallaf untuk memsutra dan memakai cincin dari emas. Demikian pula gelang atau rantai, jam atau kancing baju dari emas. Berdasarkan hadis Hudzaifah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsi al-hariri wa dibadi wa anajlisa alaihi. Dibat salah satu jenis sutra. Faedah boleh bagi wali untuk memakan anak kecil yaitu emas demikian pula orang gila karena keduanya itu bukan mukallaf. Jika seorang laki-laki memakai cincin dari emas hukumnya haram walaupun sedikit walaupun beratnya sedikit ataupun banyak Demikian pula hukumnya sama jika cincin terbuat dari emas dan terbuat dari emas dari kuningan tembaga yang nanti lebih banyak apa lebih banyak beratnya, maka hukumnya juga haram. Jadi di situ terbuat dari emas plus tembaga misalnya atau kuningan, tapi tembaganya ini lebih berat, nah, tetap hukumnya haram. Faedah boleh menjadikan gigi dari emas. Masalah jika bajunya terbuat dari sutra untuk laki-laki, agla bahu yang secara apa nanti yang dihitung adalah beratnya ini, yang katennya atau wool atau yang selain sutra intinya itu lebih banyak. Dan yang sedikit adalah yang sutra, maka boleh dipakai. Baju untuk laki-laki, ini ada campurannya. Ada sutranya, sama ada katunnya misalnya. Terbuat dari dua bahan. Tapi beratnya lebih berat yang non-sutra, maka boleh dipakai. Ini dihitung adalah wazannya ya, beratnya. Jadi bukan apa ya, bukan ukuran gitu, tapi apa beratnya. Jika sama, kata beliau, beratnya sama ya, boleh digunakan jika beratnya sama. Ya, berarti menimbang hukum asal. Kemudian dibat ibiroisam, ya, termasuk apa? Jenis dari sutra. Khunsa, yang punya dua jenis kelamin seperti laki-laki dalam hal keharamannya untuk apa? Memakai sutra dan cincin dari emas. Jadi diikutkan hukum laki-laki karena punya dua jenis kelamin, punya kemungkinan dia laki-laki. Nah, kalau misalnya bajunya di misalnya di apa diberi pojok-pojoknya dengan sutra di pinggir-pinggirnya atau di bordir gitu, seukuran jari, maka boleh. Jadi tidak boleh lebih dari 4 jari. Karena nanti maksudnya dia itu memang zina perhiasan. Jika seorang tidak mendapatkan baju kecuali sutra untuk menutup aurat, maka ini boleh digunakan karena darurat. Diberi rukhsah untuk memakai sutra bagi laki-laki jika darurat seperti sakit. Misalnya sakit kulit yang dia ya kalau memakai baju non sutra nanti tidak bisa. Kemudian faedah sutra dan emas itu dipakai untuk laki-laki di surga insyaallah. Babu ma yalzamu fil mayyiti. Fasun hukul mayit, bab tentang sesuatu yang harus dilakukan pada mayit. Pasal tentang hak-hak mayit, qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa yalzamu fil mayiti arba'atu asya'a, wusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa tafnuhu. Wajib dilakukan pada mayit 4 perkara. Yang pertama mandi, memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, kemudian wadaf nuhu mengubur, wasnani ayuwasalani walayusolla alaihima. Dua kelompok, dua golongan tidak dimandikan dan tidak disolatkan, yaitu asyahid, orang yang mati syahid, fi ma'rokatil musyrikin, di medan peperangan melawan kaum musyrikin, wasiqatu atau saqatu, alladhi lam yastahilla sorikhon. Janin keguguran yang tidak apa mengeluarkan suara, tidak menangis. Nah, manusia jika telah meninggal dunia wajib bagi setiap orang yang mengetahuinya keberadaan kematian tersebut wajib kifayah untuk apa? Dimintai untuk melaksanakan hak mayit. Yang pertama, al-ghuslu mandi, kemudian at-takfin, mengkafani, menyolati dan mengubur. Adapun selain muslim, maka bisa di haknya adalah dikafani dan dikubur. Kalau syahid itu satu dikafani, dua dikubur, karena nanti kan dibangkitkan dengan darahnya. Dan orang mati saya itu ayun hidup, ya, satu kehidupan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan syahid adalah orang yang mati di medan peperangan melawan kaum musyrikin atau dengan sebab memeranginya atau dibunuh tidak sengaja oleh kaum muslimin di peperangan. Dimati di medan perang atau dengan sebab perang atau dibunuh kaum muslimin tidak sengaja di medan perang. Asiqatu yaitu janin keguguran, dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati, ya, maka tidak dimandikan, tidak disolati, kan, tapi dikafani dan dikubur. Nah, kan, tapi kalau dia lahir dalam keadaan hidup dan dia ada apa tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis, berteriak, menangis, maka dia diperlakukan sebagaimana orang hidup, sebagaimana orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Kalau dia lahir, masih ada tanda-tanda kehidupan. Janinnya keguguran, lahir, ada tanda-tanda kehidupan, kemudian mati. Maka ini hukumnya sama seperti orang dewasa. Tapi kalau lahir, tidak ada tanda-tanda kehidupan, mati, maka dia dikafani dan dikubur. Hanya dua ya, tadi. Dikan tidak la yughsalani wala yusalla alaihima, tidak dimandikan dan tidak disolati. Faedah, jika seorang sudah menghadapi sakaratul maut, maka keluarganya disunahkan untuk pertama menidurkan miring di atas lambung kanan, ya, miring ke kanan, wajahnya menghadap kiblat. Kemudian ditalkin kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa diulang-ulang. Jadi mentalkinnya tidak diulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak boleh diulang-ulang seperti itu ya. Di sini bituni ilhah ya, tanpa diulang-ulang. Intinya sekali nanti ditunggu dia mengatakan ya, kalau sudah diucapkan ya sudah cukup ya. Kecuali nanti misalnya belum jadi, kemudian nanti bisa mengucapkan kata-kata yang lain lagi, nanti mungkin bisa ditalkin. Yang jelas bukan diulang, diulang berulang-ulang, dia belum mengucapkan diulang terus, ya, enggak seperti itu. Kemudian dibacakan surat Yasin berdasarkan apa? Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Ya, ikra'u 'ala mautakum Yasin. Hadisnya diperselisihkan ya, tapi ada yang menerima hadis ini sehingga bisa dijadikan hujah. Kemudian jika sudah berjumpa dengan ajal, ruhnya sudah dicabut, ya sudah mati, maka disunahkan yang pertama memejamkan matanya, kemudian mengikat tulang lehernya, rahangnya, ya misalnya diikat dengan kain agar apa mulutnya tertutup sehingga tidak keluar bau yang tidak sedap dari mulutnya. Kemudian yang kedua disunahkan untuk melemaskan persendian, ya persendian dan apa tangannya, misalnya dari siku digerakkan, siku-sikunya di kemudian di apa telapak tangan di persendian itu digerakkan secara pelan agar dia apa lentur, sehingga nanti tidak mengeras. Ketika nanti mengeras kaku, enggak lentur nanti menyusahkan ketika dimandikan ya, sama dikafani. Jadi dilenturkan, kaki juga demikian ya, secara pelan-pelan. Jadi persendiannya itu dilenturkan. Gardian nanti bisa diposisikan dengan sebaik-baiknya ketika nanti dimandikan dan dikafani. Kemudian meletakkan sesuatu yang berat di perutnya, seperti bantal misalnya, agar perutnya ini tidak misalnya membesar ya. Jadi dia membesar, kemudian nanti sehingga dipandang juga tidak bagus ya. Kemudian yang selanjutnya melepas semua bajunya yang orang tersebut mati dengan baju tersebut. Nah, diletakkan di tempat tidur misalnya, kemudian ditutup dengan sesuatu yang pantas sebagaimana ketika masih hidup. Itu langkah-langkahnya ketika sudah meninggal dunia, ketika roh sudah berpisah dari jasad. Kemudian tata cara memandikan ghuslul mayyiti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa yughsalu al-mayyitu witran wa yakunu fi awali ghuslihi sitrun fi akhirihi syai'un min kafurin wa yukafanu fi salasati aswabi aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Mayit dimandikan yaitu witir dengan bilangan ganjil, yang di awalnya dicampuri sidr daun bidara, yang di akhirnya dicampuri kafur barus, kemudian dikafani dengan 3 kain putih yang tidak ada gamis dan tidak ada sorban. Mandi ini termasuk ibadah dan juga kebersihan sebelum nanti seorang hamba itu bertemu dengan Rabb-nya. Nilai minimal sah memandikan yaitu intinya membasuhi semua jasad dari mayit dengan air 1 kali saja. Jika ingin menambah maka tambah dengan 2 basuhan, 3 sampai bersih. Dan disunahkan untuk witir 3 kali, 5 kali atau lebih. Dan disunahkan pula untuk memakai sabun atau semacam wangian daun bidara yang nanti diletakkan dicampur di air. Ya, dicampur dengan air dan disunahkan pula untuk mencampur dengan kafur barus di akhir basuhan. Di tata caranya tadi bisa disebutkan dengan 3 tahap. Yang pertama air dicampur daun bidara, kalau tidak ada dicampur dengan sabun atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua, cara kedua atau tahapan ya, bukan cara, tahapan kedua diguyur dengan dibasuh dengan air murni. Ya, kemudian tahapan yang ketiga dibasuh dengan air dengan sedikit dicampur dengan kapur barus. Ini 3 langkah ini 1 paket ya. Nah, ini sudah selesai seperti itu. Tanbih, jika seorang laki-laki atau perempuan dalam keadaan ihram haji atau umroh maka haram untuk memberi wangian pada air. Karena mayit yang muhrim akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, kemudian aurat mayit itu ditutup ketika memandikan dan tidak boleh dia misalnya nampak tidak pakai baju di hadapan orang yang memandikan. Faedah yang lebih utama untuk memandikan mayit adalah orang-orang soleh dan lebih utama juga adalah mahramnya. Apakah boleh bagi seorang laki-laki memandikan istrinya? Boleh, berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memandikan Sayyidah Fatimah. Ya. Oh, alam ini enggak ada riwayatnya, belum dicek. Kemudian hendaknya orang yang memandikan itu menjaga rahasia atau ada aib atau aib yang ditemukan pada mayit ya, tidak disebarkan, diberitahukan pada siapapun. Tatimah, jika tidak memungkinkan untuk mandi karena tidak ada air misalnya, atau misalnya badannya jasadnya apa, misalnya kena luka bakar, terbakar, maka jika ada najis di badannya, maka dihilangkan sebelum tayamum. Maka nanti tayamum dulu ya. Ya, artinya pengganti mandinya adalah tayamum, dan sebelum tayamum kalau ada najis dihilangkan, dihilangkan najisnya dulu baru tayamum. Karena tayamum kan bukan menggantikan izalatun najasah, tapi menggantikan wudu atau mandi. Jadi ditayamumkan. Bahkan nanti kalau contoh lain yang harus ditayamumkan, kalau tidak ada yang mandikan kecuali ajnabi, ya tidak memungkinkan ya. Perempuan meninggal dunia enggak ada yang mandikan, ada orang lain tapi ajnabi semua ya, non mahram semua, nanti bisa ditayamumkan ya. Sehingga kalau tayamum itu kan cuma wajah sama tangan ya, kemudian nanti tetap yang mentayamumkan memakai apa lapisan ya, memakai lapisan pada tangannya. Kemudian tata cara ya memandikan. Yang pertama, mayit diletakkan di tempat yang agak tinggi, kemudian tertutup auratnya dengan kain atau yang semisalnya. Kemudian mayit di posisi di seperti orang duduk ya, ditahan dengan orang yang mandikan, orang lain, punggungnya atau apa tengkuknya ditahan posisi seperti orang duduk, kemudian ditekan perutnya ya, perutnya ditekan sehingga nanti ada yang keluar dari mulutnya, kemudian nanti bisa dibersihkan. Kemudian dibaringkan dan di agak ditekuk kakinya sehingga nanti keluar, bisa keluar kotoran dari jalur belakang. Kemudian nanti dibersihkan tanpa melihat aurat sang mayit yang di bawah yang ada di balik penutup. Jadi intinya nanti kotoran-kotoran itu keluar ya, terutama yang di dari dilakukan tahap berikutnya. Yang kedua, mewudukan, mayit diwudukan ya. Kemudian nanti doa setelah wudu ya. Dhamirat diganti dhamir alha. Allahumma ij'alni menjadi Allahumma ij'alhu dan seterusnya. Diwudukan sebagaimana wudu ya, ya wudu normal ya. Misalnya ada kumur, dimasukkan sedikit air ke mulut dan seterusnya. Kemudian dicuci, dia dimandikan, dibasuh dengan sabun. Ya. Sabun nanti memakai life atau apa itu sabut ya dan semacamnya. Intinya agar bisa bersih dengan daun bidara atau daun dengan sabun. Airnya jangan terlalu dingin dan terlalu panas. Yaitu nanti dengan yang benar, dengan yang sesuai dengan keadaan mayit. Dingin, musim panas atau musim dingin. Artinya nanti disesuaikan airnya. Kemudian mulai memandikan setelah dari tadi kan menghilangkan kotoran dari dubur. Kemudian kalau keluar dari mulut, habis itu diwudukan, habis itu nanti baru nih di mandikan, yaitu dimulai dengan kepala, kemudian bagian sisi kanan, kemudian sisi kiri, nanti bisa di apa dibalik ya, nah, tubuhnya itu dimiringkan ke kanan ke kiri, tentunya dengan cara yang lembut ya, diperlakukan sebagaimana kalau ketika dia hidup itu bagaimana kita memperlakukannya, Nah, seperti itulah juga ketika dia sudah mati, ya. Misalnya agak ya pelan-pelan lah, juga enggak langsung kenceng gitu. Kemudian sebelum dikafani nanti di lap dulu ya, dianduin dulu. Kemudian nanti diletakkan di diletakkan kapas di tempat-tempat di tubuh yang situ ada lubang-lubang ya, sehingga nanti tidak keluar dari lubang-lubang itu sesuatu yang bisa mengotori kain kafan. Nanti kalau kotor kan bisa mengganggu orang ya yang mengangkatnya ya. Atau nanti kalau nggak ditutup di lubang-lubang bisa misalnya mengeluarkan aroma yang tidak baik. Tanbih bagi orang yang masuk di tempat memandikan mayit, dia haruslah punya peran yang harus dia lakukan, bukan hanya sekedar lihatnya. Nah, tadi sehingga apalah kebutuhannya dia berdiri di tempat situ kalau dia enggak punya peran ya. Harus dia, jadi yang masuk di tempat pemandian mayit harus semua harus punya peran. Misalnya dia ikut mengguyurkan, ikut misalnya memegangi untuk misalnya membalik tubuh dan lain sebagainya. Jadi enggak boleh misalnya ada yang cuman lihat saja ya. Dan yang berperan tentunya yang dibutuhkan saja ya. Peran yang dibutuhkan ya. Kalau sudah cukup satu orang atau misalnya dua orang ya udah itu aja. Enggak terlalu banyak nanti bergantian dan lain sebagainya enggak, tapi ya seminimal mungkin ya. Karena ini nanti amanah, harus menjaga rahasia. Kemudian mengkafani itu setelah memandikan dan setelah dihandukin, dilap ya. Nilai minimal kafan satu kain menutup semua aurat, menutup aurat menurut pendapat yang asoh. Kalau di sini menurut beliau menutup auratnya. Bukan menutup seluruh tubuh ya. Ya ada khilaf di situ, nanti menutup seluruh tubuh atau aurat. Kemudian kain kafannya itu 3 kain putih untuk laki-laki, 3 kain kalau untuk perempuan 5. Di mana nanti bisa menutupi jasad dari kepala sampai akhir dari kaki. Semua jasad intinya. Makruh hukumnya jika warna dari kain kafan tidak putih, tapi boleh. Faedah tidak ditutup kepala dan wajah muhrim, orang yang ihram haji atau umrah. Untuk kepala yang laki-laki, untuk wajah perempuan ya. Nah, haram bagi laki-laki dikafani dengan kain yang terbuat dari sutra, karena ketika hidup dia juga tidak boleh. Jadi apa yang boleh dilakukan ketika hidup boleh dilakukan, boleh digunakan untuk kain kafan. Boleh menggunakan kain kafan dari baju-baju yang atau kain yang sudah lama ya. Jadi enggak ada kewajiban untuk baru. Jika mayit membutuhkan yaitu tambahan dalam mengkafani, maka yang sunnah adalah ganjil. Maka misalnya laki-laki tadi asalnya 3 yang sunnah, 3 itu yang sunnah ya 3 kain saja. 1, 2, 3 ditutup ke seluruh jasad tanpa ada tadi apa imamah ya, sama apa komis. Nah, kalau butuh tambahan maka yang sunnah adalah witir misalnya 5, dan boleh juga misalnya yang keempat itu adalah komis, yang kelima imamah, tapi ini tidak utama ya. Kalau yang 3 yang lebih afdol. Nah, faedah tadi kain yang ditutupkan nanti diikat dengan tali, tali dari kain. Nanti diikat kain kafannya, kemudian nanti dilepas ketika dikubur. Tatimah kalau perempuan dikafani dengan lima kain, yaitu izar. Izar itu yang menutup dari pusar sampai bawah jasad. Kemudian khimar menutup kepala, bagian kepala. Kemudian komis menutup, gamis menutup bagian tubuh yang atas. Habis itu dua lapis kain yang bisa nanti menutup semua jasadnya. Jika perempuan itu dalam keadaan ihram, maka wajib membuka wajahnya. Enggak boleh ditutup, hukumnya wajib. Tatimah, kain kafan itu terbuat dari jenis yang dia pakai ketika yang mayat pakai ketika masih hidup. Faedah kain kafan dibeli dari harta sang mayit. Jika tidak ada, maka dibebankan pada orang yang wajib menafkainya dari atau kalau enggak ada dari kaum muslimin yang berkecukupan, yang kaya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, mohon maaf ini agak lebih waktunya karena tadi ada yang perlu kita bahas lebih lama ya, karena mungkin agak sulit. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Ya, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.